Yang ketiga, ciri-ciri jamaah tabligh. يرون أن الدعوة إلى التوحيد تنفير للأمة. Mereka jamaah tabligh menganggap bahwa dakwah tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini tanfirun lil ummah, membikin umat lari dari Islam. Oleh karena itu mereka menganggap tidak perlu adanya dakwah tauhid. Maka cukup dakwah adalah mengajak kaum muslimin untuk salat di masjid, jangan berzina, jangan minum khamar, dan seterusnya, memanjangkan jenggot. Cukup, tidak perlu dakwah tauhid. Mereka lupa bahwa Nabi diberi waktu oleh Allah Rabbul Alamin 13 tahun. Untuk apa? Berdakwah tauhid. 13 tahun pertama Nabi dakwah, belum ada wudu, tayamum, mandi junub, salat, jihad, apalagi zakat, haji, belum ada. Apa yang Nabi ajarkan, dakwahkan selama 13 tahun pertama? Tauhid, akidah sahihah. Bagaimana sesuatu yang diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya selama 13 tahun mereka anggap sebagai tanfirun lil ummah, membikin umat lari dari Islam, membikin umat lari dari masjid. Ini anggapan yang sangat batil, anggapan yang sangat keliru, ya. Karena anggapan zon ini mengarah kepada keburukan. Maka ilmu itu bukan zon, ilmu itu bukan sangkaan, anggapan. Tapi ilmu adalah qaulullah wa qaulur rasul. Qaulullah wa qaulur rasul itu baru ilmu. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, itulah ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu haddatsana. Yang namanya ilmu adalah haddatsana, itu baru ilmu. Ya, haddatsana, yang terakhir haddatsana Rasulullah tentunya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in mengatakan haddatsana Ahmad. Ahmad mengatakan haddatsana Syafi'i. Dan seterusnya sampai Abu Hurairah mengatakan haddatsana Rasulullah. Nah, ini baru ilmu. Amma siwahu yuwaswisu syaitan. Adapun yang di luar haddatsana, ini adalah waswas syaitan. Artinya tidak diambil dari nukilan sahih yang datang dari Allah dan Rasul. Ini waswas syaitan. Ya. Nah, maka kita lihat bagaimana jamaah tabligh, baik yang di India, Pakistan, Bangladesh, atau yang sudah masuk ke Indonesia, Mesir, dan seterusnya, tidak ada yang mendakwahkan tauhid. Sementara dakwah tauhid adalah dakwah nomor satu. Persatuan umat percuma, ekonomi umat percuma, umat semua sholat berjamaah di masjid percuma, kalau mereka tidak bertauhid. Kalau dia menyekutukan Allah, maka percuma. Nah, dianggap oleh jamaah tabligh sebagai dakwah pemecah belah umat. Maka jamaah tabligh membiarkan kaum muslimin berbuat syirik, menyekutukan Allah, kuburiyun, minta-minta kepada orang yang sudah mati, beristighosah kepada orang yang sudah mati. Nah, inilah keadaan mereka. Selanjutnya, yang keempat, يرون أن الدعوة السنة تنفير للأمة. Begitu juga mereka menganggap bahwa dakwah sunnah, dakwah mengajak kaum muslimin kembali kepada sunnah, ini juga membuat umat lari, membuat umat menjauh dari dakwah. Maka tidak perlu dakwah sunnah. Ya, tidak perlu sebentar-sebentar kita contoh Rasul, kita contoh Nabi, kita ikuti sunnah Nabi, enggak perlu. Apa yang sudah ada di masyarakat, mau tahlilan, mau mulu dan jari, mau dicontohkan Nabi atau tidak, yang penting mengaku Islam, yang penting sholat, yang penting kaum muslimin bersatu. Inilah mereka. Ma maka sebetulnya mereka tidak memperbaiki umat. Ya, artinya ketika mereka belum tampil di muka bumi untuk dakwah, dengan ketika mereka sudah tampil, maka lebih buruk ketika mereka tampil. Ketika belum ada ini, maka tidak rusak. Orang mengatakan, bukankah dengan adanya mereka, orang-orang pada sholat berjamaah di masjid, yang tadinya pemabuk, pezina, peminum khamr, sekarang masuk ke masjid, apakah itu baik? Kita jawab, baik. Baik. Tapi kebaikan ini tidak cukup untuk menebus keburukan mereka yang membuat bid'ah, yang membiarkan kemusyrikan, tidak cukup. Sebab kalau mentang-mentang baik kemudian kita terima, apakah Abu Jahal, Abu Lahab tidak punya kebaikan? Apakah Fir'aun tidak punya kebaikan? Apakah Iblis tidak punya kebaikan? Banyak sekali. Iblis banyak sekali kebaikan, bahkan berjasa besar menumpas bangsa durhaka jan dari jenis jin yang ada di muka bumi ini, ditumpas oleh malaikat, dipimpin oleh Iblis. Berarti Iblis adalah makhluk yang mulia waktu itu. Banyak sekali kebaikan Iblis. Dan Iblis taat kepada Allah, mentauhidkan Allah. Gara-gara satu kesalahan, yaitu menolak untuk sujud kepada Adam, maka Iblis ditahzir oleh Allah, dikafirkan oleh Allah, dan dicap sebagai makhluk yang kekal di jahanam selama-lamanya. Padahal hanya satu kesalahan. Maka tidak boleh kita mengatakan mereka punya kebaikan, mereka punya kebaikan, betul. Tetapi kebaikan mereka untuk menebus kesalahannya tidak bisa. Tidak cukup untuk menebus kesalahannya. Ya, begitu juga ikhwanul muslimin. Apakah tidak ada kebaikan yang datang dari ikhwanul muslimin? Tentu ada. Apakah tidak ada kebaikan yang datang dari Hizbut Tahrir, kemudian Jamaatul Muslimin, LDI, LDI? Tentu ada. Tentu ada. Ya, tetapi kebaikan-kebaikan mereka tidak cukup untuk menebus kesesatan mereka, kesalahan mereka, kekufuran mereka, tidak cukup. Ya, bagaimana firman Allah bahwa khamr dan maisir, khamr dan judi ada kebaikan, ada kebaikannya, tapi dosanya, keburukannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Ya, tapi ada kebaikan. Ya. Maka inilah tahzir. Tahzir maka tidak boleh ada istilah muwazana, tawazun. Kalau membicarakan keburukan satu kelompok, maka harus dibicarakan pula kebaikannya. Agar seimbang, agar tawazun, agar adil. Ini keliru. Ini keliru. Tahzir tidak seperti itu. Justru tahzir, jangan bicara kebaikannya. Ketika kita sedang mentahzir si fulan, maka jangan bicara tentang kebaikan si fulan. Tentu fulan ada kebaikannya. Lihat Nabi. Lihat Nabi. Ketika mentahzir Abu Jahal dan ketika mentahzir Muawiyah, ya, untuk si Zainab yang minta fatwa kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, aku dilamar oleh 3 orang ya Rasul, ya, Muawiyah, Abu Jahal dan Zaid bin Harithah, mana yang harus aku terima? Ya, Nabi mentahzir yang 2 ini, jalan. Muawiyah begini miskin, Abu Jahal begini tidak pernah lepas pecutnya dari punggungnya, artinya sering memukul istrinya. Ya, nikah saja dengan Zaid bin Harithah. Ya, tapi tidak menyebutkan kebaikan Muawiyah dan Abu Jahal. Ya, karena sedang mentahzir. Agar si Zainab jelas. Coba kalau Nabi mengatakan Abu Jahal ini kejam sama istri, tapi dia baik. Ya, dia baik, duitnya banyak. Kalau orang bingung si Zainab, ya terima kan, jangan, kan jadi bingung. Ya, mentahzir jangan membicarakan kebaikannya, itu banyak kebaikan. Tapi Nabi tidak membicarakan, karena sedang mentahzir. Maka ketika kita sedang mentahzir jamaah tabligh, ikhwanul muslimin, Hizbut Tahrir dan seterusnya, tidak perlu menyebut kebaikannya, karena judulnya memang sedang mentahzir. Agar kaum muslimin lari dari jamaah tabligh, ikhwanul muslimin, si'ah, rafidah. Itu yang dimaksud dengan tahzir. Ya. Berbeda dengan hajar. Hajar lain lagi. Ya. Kalau hajar itu hanya 2. Yang menghajar dan yang dihajar. Gitu. Kalau tahzir ada 3. Yang mentahzir. Ya. Yang ditahzir. Dan untuk siapa tahzir itu. Gitu. Siapa yang memanfaatkan tahzir itu? Ya, seperti tadi, Nabi, Muawiyah dan Zainab. Gitu. Seperti saya sedang mentahdir mengikuti ucapan Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi, mentahdir jamaah tabli di depan siapa? Di depan antum. Gitu. Jadi ada tiga. Kalau Hajar ada dua. Gitu. Kaidah Hajar juga harus paham. Bahwa Hajar harus dilakukan oleh orang yang kuat terhadap orang yang lemah, dilakukan oleh orang yang besar terhadap orang yang kecil. Ya, dan Hajar kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seperti obat. Hajar ini seperti obat. Ya, artinya untuk mengobati. Kalau sekiranya tidak mampu diobati, ya tidak perlu dihajar. Ya. Selanjutnya kita sampai kelima ya, insyaallah yang lima separuhnya lagi kita lanjutkan pekan depan. Yang terakhir, yang kelima ya, yaqulu amiruhum bil Hadidiyah. Salah satu amir jamaah tabligh di Hadidiyah ya, di apa Yaman sana, mengatakan bid'atun tajma'un nasa. Bid'ah yang bisa menyatukan manusia itu khairun, lebih baik, min sunnatin tufarriqu bainahum. Bid'ah yang bisa membuat manusia bersatu itu lebih baik daripada sunnah tetapi membuat umat bercerai-berai. Nah, lihat. Ucapan yang sangat buruk dari seorang amir jamaah tabligh di Hadidiyah. Bid'ah tetapi bisa menyatukan manusia, tahlilan tapi menyatukan manusia, istighosah, maulid nabi tapi menyatukan manusia, itu lebih baik daripada sunnah apa memanjangkan jenggot misalnya, lurus rapat ketika sholat tapi membuat manusia terhebat, maka lebih baik muludannya, lebih baik tahlilannya. Ya, ini ucapan jamaah tabligh ya, bahkan amirnya ngomong begini, bagaimana jamaahnya tentu akan mengikuti amirnya, pemimpinnya, tokohnya. Ya. Nah, bagi mereka persatuan umat segalanya. Persatuan umat adalah sesuatu yang nomor satu. Kebenaran nomor sekian. Yang penting bersatu. Mau benar mau salah, yang penting bersatu. Inilah mereka. Ya. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan sekitar jamaah tabligh. Silakan. Ya. Iya. Sekali lagi, tahzir ada tiga tadi, hajar ada dua. Kamu antum paham tentang hal ini. Kita sebut contoh, ya. Contoh tahdir seperti tadi. Saya ini sedang mentahdir jamaah tabligh. Untuk siapa tahdir saya ini? Untuk antum, agar antum selamat dari kesesatan jamaah tabligh. Ya, Ustaz Fahad, ini tahdir namanya. Adapun hajar, dan tahdir ini tidak harus dilakukan oleh orang besar. Ya, tahdir tidak harus. Emang saya orang besar, kan enggak? Ya, tentu saya lebih kecil daripada Nur Khalis Masjid, tapi enggak apa-apa. Yang penting saya mentahdir di hadapan orang yang percaya dengan saya. Gitu ya. Ada pun hajar dilakukan oleh orang yang besar terhadap orang yang kecil. Hajar itu apa? Mendiamkan. Mendiamkan, memboikot, tidak ngajak ngomong, tidak memberi salam, tidak menjawab salamnya. Persis seperti yang dilakukan oleh mantan LG, ya, mantan Laskar Jihad. Mereka tidak ngajak bicara dengan kita, tidak memberikan salam kepada kita, tidak menjawab salam kita. Alasan mereka sedang menghajar. Ya, mereka lupa bahwa mereka tidak besar. Mereka tidak besar. Maka hajar dilakukan oleh siapa? Orang tua terhadap anak, atasan terhadap bawahan, pemimpin terhadap rakyat, Rasulullah terhadap Ka'ab bin Malik. Gitu. Biar apa? Biar Ka'ab bin Malik kapok. Akhirnya kapok mengakui kesalahannya. Orang tua terhadap anaknya, anaknya sudah berani melepas jilbabnya. Maka dihajar oleh orang tuanya apa? Enggak diberi uang saku, enggak diajak ngomong, enggak diberi salam, salamnya enggak dijawab. Ini boleh. Agar apa? Agar si anak ini kapok. Agar dia mau pakai jilbabnya lagi, gitu. Ini hajar. Ya. Adapun tahzir seperti tadi. Apakah jamaah tabligh hanya mengamalkan hadis-hadis secara zahiriah saja? Jamaah tabligh mengamalkan hadis-hadis sesuai dengan penafsiran mereka, ya. Sebagian hadis sahih mereka amalkan dan banyak hadis dhaif yang mereka amalkan, ya. Secara zahiriah, secara lafziah, ya. Yang jelas mereka bukan kaum zahiriah, bukan. Mereka bukan kaum zahiriah. Ya. Mohon penjelasan dalil tentang menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu, baik sengaja atau tidak. Karena sebelum ana mengenal salaf, hal tersebut termasuk yang membatalkan. Yang jadi masalah menyentuh ini, ada satu pertanyaan kurang tafsir. Menyentuhnya sengaja apa tidak? Ya. Menyentuh wanita yang bukan mahram sengaja atau tidak? Kalau sengaja, maka jangan dibahas membatalkan wudu atau tidak. Boleh apa dosa? Begitu. Ya, apa boleh kita menyentuh perempuan yang bukan mahram sengaja? Tentu tidak boleh. Mahram. Tentu pembahasan lebih besar. Jangan membahas masalah batal wudunya atau tidak dulu, boleh atau tidak. Nah, kalau tidak disengaja tentu tidak haram, karena namanya juga tidak sengaja. Batalkah? Siapa yang mengatakan batal harus bawa dalil. Sedangkan yang tidak mengatakan, yang mengatakan tidak batal tidak perlu bawa dalil. Ya. Sebab yang membatalkan wudu itu harus dengan dalil. Ya. Tidak ada dalil bahwa makan, minum, ngomong, ya, jalan-jalan membatalkan wudu, kecipratan air membatalkan, tidak ada dalil, berarti itu tidak batal. Ada dalil yang membatalkan wudu adalah kentut, kencing, ya, maka itulah yang batal. Tolong jelaskan pengertian kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin yang dimaksud kufur tetapi tidak keluar dari Islam. Kufur tapi tidak keluar dari Islam. Ini ucapan Ibn Abbas. Zina, minum khamar, berjudi, ini perbuatan kufur. Apakah pelakunya kafir? Belum tentu. Ya. Kemaksiatan-kemaksiatan perbuatan kufur. Apakah pelakunya kafir? Belum tentu. Ya. Tergantung dari i'tikadnya. Kalau dia beri'tikad, berkeyakinan bahwa zina halal, mencuri halal, sholat tidak wajib, ya itulah kufur. Keluar dia dari Islam. Kalau tidak, tapi berhukum dengan, bukan dengan hukum Allah, berhukum bukan dengan hukum Allah, ini kufur. Apakah pelakunya otomatis kafir? Belum tentu. Tergantung keyakinannya. Hutang bisa menghalangi seseorang untuk masuk surga. Bagaimana jika ada seorang yang meninggal sementara hutangnya belum dibayar? Kemudian oleh yang meminjami hutang tersebut dianggap lunas. Ya, selesai. Kalau diikhlaskan, dianggap lunas, selesai. Ya, dia mati dalam keadaan seperti orang yang tidak punya hutang. Ya. Atau masih ada jalan kedua, yaitu diambil dari hartanya untuk membayar hutangnya. Ya. Kalau tidak ada, maka ditanggung oleh ahli warisnya, anak-anaknya. Ya. Jadi ada tiga jalan. Orang yang masih meninggalkan hutang, maka ada tiga jalan. Yang pertama, diikhlaskan oleh yang punya piutang, Yang kedua, dibayarkan dari harta peninggalannya. Yang ketiga, dibayar oleh ahli waris. Kalau tiga-tiganya tidak dilakukan, maka dia akan bertanggung jawab di akhirat dan akan tertunda masuk surga. Ya, suka-suka dia. Ya, karena orang yang punya piutang punya hak. Apakah dia mau mengikhlaskan atau tidak? Kalau mengikhlaskan, kalau tidak mengikhlaskan itu hak dia. Kalau mengikhlaskan itu lebih baik. Apakah ketika dia mengikhlaskan kemudian dia tidak mendapatkan kebaikan di akhirat, mendapatkan bahkan lebih baik. Maka lebih baik bagi kita kalau kita punya piutang yang utang sudah mati, lebih baik bagi kita mengikhlaskan. Karena dengan kita mengikhlaskan, saudara kita ini selamat dari keburukan. Ya, orang yang menyelamatkan saudaranya dari keburukan tentu dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ya. Habis. Kalau habis kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.